paneh nan sadang marajo. Pabilang tahun di kabe, paganti musim di ganggam, nan tali ku putui juo, de ulah urang katigo. Nampaknya toh dipalu buat mato denai. Adiak babin yang tangan bak raso indah kata laraikan. Lah jale cinto denai adiak bagi jo kumbang non lain. Usah bakilah juo. Paneh nan sadang marajo. Pabilang tahun di kabe, paganti musim di ganggam, nan tali ku putui juo, de ulah urang katigo. Nampaknya toh dipalu buat mato denai. Adiak babin yang tangan bak raso indah kata laraikan. Lah jale cinto denai adiak bagi jo kumbang non.